qala al muallif afallahu anhu tarkul bukhli wasyuh, tarkul bukhli wasyuh, mendidik anak untuk meninggalkan sifat kikir, sifat bakhil, dan sifat asyuh. Asyuh ya, bermakna al-bukhl. Namun sebagian para ulama menyebutkan bahwa asyuh itu lebih bakhil dari bukhl. Asyid. Ya. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dipelihara dari syuh, penyakit syuh, kebakhilan, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, dan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Ini silsilah sanad yang ma'ruf. Dan terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang silsilah sanad ini. Apakah silsilah sanad ini bisa diterima atau tidak? Dalam perselisihan yang panjang lebar. Namun yang sahih dalam hal ini bahwa riwayat Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, maqbulah. Wa yuhtajju biha. Bisa dijadikan sebagai hujjah. Adapun persangkaan sebagian bahwa riwayatnya ini terputus adalah laisa bisahih. Jadi Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah ibn Amr ibn al-As al-Qurashi al-Sahmi. Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr ibn al-As. Nah, ketika disebutkan Amr bin Shu'aib an abihi, abihi di sini Abu Man, Abu Amr, yaitu Shu'aib. Shu'aib. Ketika disebutkan an jaddihi, hi dhamir kembali ke mana? Nah, ini yang menjadi khilaf. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud jaddihi jaddu Amr. Kembalinya kepada Amr, jaddu Amr. Sedangkan jaddu Amr yaitu Muhammad bin Abdullah bin Amr bin al-As, dan dia bukan sahabi. Dan ini pendapat yang dhaif. Yang sahih, jaddihi dhamir kembali kepada Shu'aib, bukan kepada Amr. Jadi Amr ibn Shu'aib an abi Amr, an abihi yani abi Amr, an jaddi Shu'aib. Adapun jaddu Shu'aib, kakeknya Shu'aib, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. An Amr ibn Shu'aib an abihi yaitu Shu'aib, an jaddihi yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As al-Qurashi al-Sahmi, sahabiyun jalil, antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang alim, abid, berilmu dan ahli ibadah. Beliau berilmu dan semangatnya beliau untuk mencatat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma kana ahadun akthara haditsan minni illa Abdullah bin Amr bin al-As. Fa innahu kana yaktubu wa la aktub." Tidak ada satupun yang paling banyak hadis yang diriwayatkan dariku kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As. Kenapa? Karena dia menulis, adapun saya tidak menulis. Maka dia sangat rajin menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari sisi ilmu. Dari sisi ibadah, beliau dikenal sebagai seorang abid, ahli ibadah. Salatnya dan puasanya. Bahkan beliau pernah bertekad untuk berpuasa dahr. Berpuasa sepanjang masa. Dan berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kemudian beliau menasihatinya. Berpuasa 3 hari sebulan. Kata beliau, ini utiqa afdal min dhalik. Aku bisa lebih dari itu. Kalau begitu berpuasa sehari, berbuka 2 hari. Ini utiqa afdal min dhalik. Kalau begitu berpuasa sehari, berbuka sehari. Naam. Wa dhalika siyamu Daud. Siyamu Daud alaihissalam. Kata Abdullah bin Amr, ini utiqa afdal min dhalik. La afdal min dhalik. Ya. Tidak ada lagi yang paling afdal dari puasanya Daud alaihissalam. Baik. Anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li malan wa walada. Sesungguhnya aku memiliki harta dan memiliki anak. Wa inna walidi yajtahu mali. Dan sesungguhnya ayahku, yakni orang tuaku, menghabiskan hartaku. Yajtah. Dan dia punya harta. Hartanya diambil sama bapaknya. Nah, padahal dia butuh. Dan anaknya juga, dia punya anak. Sementara ayahnya ini ngambil harta terus. Nah, maka inilah yang dia keluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa orang ini kan sudah berkeluarga, sudah punya anak. Dia punya tanggungan. Hah? Sementara ayahnya masih ada. Nah, dan ayahnya ini selalu mengambil hartanya. Gimana ini? Yani dia ingin mendapatkan solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka liwalidika. Jadi dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu itu milik bapak kamu. Dan hartamu juga milik bapak kamu. Ini kamu dan hartamu liwalidika. Itu adalah milik ayahmu. Nah, ya, kenapa bisa kamu ada? Siapa yang menjadi penyebab kamu ada di dunia ini? Hah? Ayahnya, iya kan? Terjadi hubungan dengan ibunya, lahirlah dia. Dia besar berpenghasilan. Apa yang dihasilkan itu padekatnya dari ayahnya. Iya kan? Karena dengan sebab ayahnya, kamu ada. Sehingga kamu dan apa saja yang berasal dari kamu, itu milik ayahmu. Nah, bukannya Rasulullah SAW marah kepada bapaknya sahabat ini. Oh, itu dasar rakus. Nah, anta wa maluka liwalidik. Inna auladakum min athyabi kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu dari usaha, ya, kasb, penghasilan yang terbaik dari kalian itu. penghasilan yang terbaik yang kalian miliki. Fakulu min kasbi auladikum, maka makanlah dari penghasilan anak-anak kalian. Ya, banyak anak banyak rezeki. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ashabus sunan. Hadis ini adalah hadis yang sahih dan datang dari berbagai sahabat. Selain dari hadis Abdullah bin Amr, juga datang dari hadis Jabir, dari hadis Ibnu Mas'ud, dari hadis Aisyah, Samurah bin Jundab, Ibnu Umar, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum jami'an. Mereka semuanya meriwayatkan hadis yang semakna dengan ini. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ilwa'ul Ghalil. Dan di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah. Di antara faedah hadis ini, kewajiban menafkahi orang tua. Kewajiban menafkahi orang tua. Bagaimanapun seorang anak, dia wajib menafkahi orang tuanya. Meskipun dia telah berkeluarga. Meskipun dia telah memiliki anak. Keturunan. Namun dia harus menafkahi orang tuanya. Terlebih ketika orang tuanya itu butuh. Dan terlebih lagi ketika orang tuanya itu tidak lagi mampu berpenghasilan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta wa maluka liwalidika. Engkau dan hartamu itu adalah milik orang tuamu. Yani kalau dia membutuhkan harta darimu, maka dia berhak mengambil dari hartamu, namun biqadaril hajah, sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu para ulama memahami hadis ini ketika dia mengatakan yajtahu mali, dia menghabiskan hartaku ketika orang tuanya butuh. Ketika orang tua butuh. Nah. Ya. Ketika misalnya dia tidak punya harta, tapi dia mampu berpenghasilan, dia mampu mencari kerja, sementara orang tuanya butuh, maka wajib bagi dia ketika dia mencari kerja, berpenghasilan, dia wajib menafkahi orang tuanya. Anta wa maluka liwalidik. Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Nah. Dan di sini dijelaskan oleh Ibn Hibban rahimahullah taala apa yang dimaksud lam di dalam hadis ini. Anta wa maluka liwalidika. Milik ayahmu. Kata Ibn Hibban, annahu sallallahu alaihi wasallam zajara أنه صلى الله عليه وسلم زجر عن معاملته أباه بما يعامل به الأجنبيين. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang ini untuk menyikapi ayahnya seperti dia menyikapi orang lain. Wa amara bi birrihi wa rifqi bihi fil qawli wal fi'li ma'an. Dan memerintahkannya, ya, untuk berbuat baik dan berlemah lembut kepada ayahnya, baik dalam ucapan dan dalam perbuatan. Ila ayyasila ilaihi malu, sampai hartanya itu dia berikan kepada ayahnya. Sehingga kata Rasul, faqala anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu itu adalah li abika, milik ayahmu. Ya, maksudnya kamu ketika ayahmu butuh kepada hartamu, berikan. Ketika ayahmu itu butuh, berikan. Nah. La annahu qala al-ibnu yamliku abuhu fi. Nah. Nah. La anna mala al-ibni yamlikuhu abuhu fi hayatihi an ghairi thibi nafsi min al-ibni. Ya. Bukan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa harta anaknya itu dia miliki semua. Ya. Sehingga dia seenaknya untuk mengambil harta anaknya meskipun tanpa keridhaan dari anak. Jadi bukan itu yang dimaksud oleh beliau. Dan juga disebutkan dalam beberapa syuruh hadis ini seperti dalam Aunul Ma'bud dan yang lainnya bahwa bukan yang dimaksud dalam hadis ini bahwa orang tua seenaknya mengambil meskipun dia tidak butuh. Ya. Tidak ada satupun ulama yang berpendapat demikian. Tidak ada satupun ulama yang berpendapat demikian. Namun yang dimaksud di sini adalah ketika orang tua itu punya hajat, maka dia ambil bimakdari hajatihi. Dia mengambil sesuai hajat yang dia butuhkan. Nah, dengan memperhatikan kondisi keluarga. Nah, para ulama juga mensyaratkan alla yalhaqa bihi wa bi ahli dharara. Tidak menyebabkan kemudaratan yang menimpa keluarga anak tersebut. Jangan sampai dia berikan orang tuanya, akhirnya anaknya diterlantarkan. Diberikan orang tuanya sementara di luar dari hajah yang ada, lalu diterlantarkan istrinya, diterlantarkan anaknya. Nah, tidak demikian keadaan. Namun orang tua boleh mengambil sesuai dengan kebutuhan hajah. Ya. Tentunya dengan meminta izin kepada anak, karena asal hukumnya harta itu milik anaknya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan anta wa maluka liwalidik, engkau dan hartamu itu adalah milik ayahmu, bahwa apabila ayahmu butuh pada hartamu, berikan. Ya, jangan engkau menyikapi seperti menyikapi orang lain. Nah, dari sini kita mengambil faedah kewajiban seorang anak menafkahi orang tuanya. Apakah diperbolehkan seorang anak menyerahkan zakat hartanya kepada orang tuanya? Jawabannya tidak boleh. Karena yang wajib bagi anak tersebut adalah menafkahi, bukan menjadikan orang tuanya sebagai disalurkan padanya zakat. Nah, yang wajib bagi dia adalah menafkahinya. Baik. Di antara faedah dari hadis ini bahwa anak itu dari penghasilan orang tua. Al-walad min kasbil walid. Bahkan termasuk dari penghasilan yang terbaik. Min athyabi kasbikum. Ya. Min athyabi kasbikum. Dan di antara faedah hadis ini bahwa anak itu adalah merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak anak, banyak rezeki pemberian dari Allah Jalla wa'ala. Dan di antara faedah dari hadis ini kewajiban birrul walidain. Kewajiban birrul walidain bil qaul atau bil fi'l wa bil mal. Baik dengan ucapan, dengan perbuatan dan dengan harta. Nah. Dan juga di antara faedah dari hadis ini tarkul bukhl. Nah, meninggalkan sifat bukhl. Apalagi kepada orang tua, tidak sepantasnya. Nah. Ya, memahamkan kepada anak itu din, memahamkan kepada anak tersebut hukum-hukum syar'i, akhlak, itu sangat penting sekali. Sebab dengannya dia akan mengetahui kedudukan orang tua dan kedudukan manusia. Maka seorang anak hendaknya dilatih. Ya, berapa banyak sekarang ini orang-orang, ya, yang orang tuanya masih hidup, Tapi subhanallah diterlantarkan. Orang tuanya membutuhkan, sementara dia kaya raya. Namun dia menelantarkan orang tuanya. Nah, dia menyangka bahwa itu adalah harta miliknya. Tidak ada sangkut paut dengan orang tuanya. Selesai setelah dia berkeluarga, dia punya keturunan. Sudah lepas dari ayah orang tuanya. Orang tuanya diterlantarkan begitu saja. Ini haram. Nah, syurga rahimahumullah. Ya. Tidak terlepas kewajiban seorang anak untuk menafkahi orang tua. Maka penting membiasakan anak itu semenjak kecil. Biasakan berbuat baik kepada orang tua. Membiasakan untuk menjadi seorang yang memiliki jud, sifat dermawan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita, kepada keluarga kita. Semoga mereka senantiasa selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.